Tolong jelaskan apakah boleh seseorang yang masuk ke masjid kemudian melaksanakan sholat dua rakaat sementara muadzin sedang mengumandangkan adzan. Apabila dia masuk ke dalam masjid sementara muadzin mengumandangkan adzan, maka yang afdal baginya mendengarkan adzan terlebih dahulu. Mendengarkan adzan, kemudian setelah itu dia mengerjakan sholat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Jika kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Namun terkecuali pada hari Jumat. Apabila muadzin mengumandangkan azan lalu dia masuk ke dalam masjid pada hari Jumat, maka hendaknya dia mengerjakan salat tahiyatul masjid. Sebab menjawab panggilan adzan hukumnya sunnah. Sementara mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Maka dia mendahulukan salat. Salat tahiyatul masjid. Karena dia lebih ditekankan untuk mendengarkan khutbah daripada dia menunggu sampai muadzin selesai mengumandangkan azan lalu dia mengerjakan sholat dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Maka sebaiknya dia mengerjakan sholat tahiyatul masjid.